Mana itu sih? Mana tuh, Gar? Mana tuh, Gar? Di kos. Bawa lah. Ini yang wisuda sebenarnya dia. Hah? Gimana sih? Masih ini yang wisuda. Saya mau juga. Lo bilang apa wisuda? Gak salah lagi. Hah? Tahu lah. Gak salah lagi. Ikut ikut bareng ini saya. Dia sih bilang udah enggak, bukan enggak gue itu udah, Pak. Dulu lagi sering di sini dulu ya, dia bilang gitu dia. Sangkatan kan? Enggak. Enggak, dulu dia kan. Angkatannya Pen. Angkatannya si Andre dia enggak? Ya Andre. Iya kan? Andre, Pen, Amir. Iya. Katen lama, kamu kan dulu kan nyandain dia. Karena saya tahu di angkatannya itu. Andre itu. Oh, kamu sudah berapa? Dulu pandemi, Pak. Oh, pandemi nyata kepada semua. Oh, pandemi apa, Kak? Rasa gitu. Eh, kemarin online sudah. Oh, sudah online. Ipeng online. Iya, di sini kan ya. Karena di sini rumahnya. Saya buat. Besok Pen tak suruh ke sana lagi. Ya. Rasain, Pak. Biar pengin ya. Iya. Peng menang gua ketunda, Peng gitu. Kamu buru-buru aja. Toh kamu kerja aku juga kerja kan gitu ya. Startnya dia kan dulu kan biar cepet-cepet kerja. Lamanya kerja tuh. Tetap aja tender juga kerja. Karena IP kerja di situ-situ aja. Kontrol mana-mana kan. Pakai motor itu apa gitu ya. Apa langsung gitu ya. Bagus. Ini ngadat sekarang. Ya kan? Ngadat sekarang. Yang mengerikan itu. Apa aja itu udah lepas itu. Oh, apa aja kapan dulu itu ya? Saya sama Pak Kupin sama Pak siapa punya motor ini? Dia punya sih. Bahaya nih. Kita lama-lama tahu sendiri. Tapi enggak ini. Mau kemana-mana itu lupa gitu. Gak ada lampu aja ini. Gak ada. Ini pengen lo pelai. Wah, bahaya. Itu kalau nembus ini kan? Nembus Bali ke utara itu lewat lewat bendungan apa itu lupa saya. Bendungan. Nggak nggak ke Tamblingan. Tamblingan lewat ada bendungan Titap, Titap. Wih, ngeri gila. Gini. Terkalahkan dengan doa dan niat ya. Kemurian itu. Tinggal Riki nih, mana Riki? Riki nah, baru Riki sama Ipan. Enggak kemana dia tidak? Oh ya. Di pasar. Yes. Kemarin pulang. Iya. Sama itu kan Jember juga Pak. Sama. Riki. Sering dijebak tuh sama si Amir. Pandemi itu kalau aku dia misteri kan. Semua tutup semua kan. Perjalanan di mana? Dia misteri. Amir itu udah berapa kali? Ngapain dia? Nongkrong dari sana makan di sana. Tapi di sini mana? Dia misteri. Bagian. Bagian. Yang food court itu? Oh saya sana. Bukan. Di leseannya di apa? Serabi. Oh iya. Serabi orang Bandung, Cina Bandung. Jadi keluar tuh saya keluar tuh ada. Ada pertama ada kegiatan, keduanya pri makan apa makan hari ini aman gitu, seperti itu. Jadi jam segini nih saya jam 10 gini, jam 10 berangkat, jam 11, jam 10 berangkat saya kesana. Saya lari saja. Laut, bakso, ini bagus. Ya makan. Belum di pas ini. Oh, udah. Oh, mereka gitu. Amir. Oh, dia punya foto. Enggak, ini malam Amir ya. Dari mana coba? Pesanan masa ideal, Pak. Iya. Oh enggak, paling cowok karena kan status itu di share statusnya. Bukan masalahnya enggak tahu. Oh iya, baru-baru udah enggak tahu. Oh gitu ya. Suarangan kan gitu mikirnya dia. Dari mana ya? Potongan dulu, potongan dulu. Ambil gayu-gayu bahasa kita. Isi apa? Isi. Habis itu saya mau ngomong isi apa? Serba. Serba kita ya? Serba kita. Apa metro? Apa metro? Terus Bagita. Terus Bagita. Yo, itu cantik itu. Orang Bali semua. Oh, yang ini kernetnya. Di kantornya. Oh, kantor. Yang di tahu kantornya. Dan pasar kali. Sentra parkir. Iya. Oh, itu trans, Pak. Itu ya, di bawah kementerian. Ya, itu dah di yang itu. Ya, yang merah. Kalau makan kan pindah-pindah, dia tak ikutin terus pokoknya. Diikutin, Pak. Iya, sampai ada namanya itu. Kan apal. Saya ada nama, dia paling cakep, paling semok namanya Ani, sampai saya balik lagunya rumah itu. Ini kan orang lain, ini mana izin tak makan, bisa makan di mana? Bagus nanya nih, bisa makan di mana nih? Mulutmu, aku jadi malu. Bisa kan? Enggak, aku ambil istriku baca. Ngapain lagi saya? Hidup ini suasana makan di warung murah orang Jember anak deh ya. Rata-rata dia makan kan jam satuan. Aku sholat terus di arah Ahmad sampingnya itu ramai kok samping arah Ahmad warung DPR ah DPR apa DPR masjid arah Ahmad arah Ahmad arah Ahmad sih depannya oh bukan. Bukan depannya sentra kute. Haram, sentra. Sentral kan. Nah. Sampingnya kan ramai sekali. Ramai banyak. Prasmanan. Wah, enggak saya. Enggak itu. Enggak lucu orang saya. Apa lama jemaahnya sih itu? Karena di sini gitu, misalkan ini mah berani saya. Itu kan orang baru. Serah terserah imamnya itu orang lama. Orang besar. Duduk itu. Iya, selesai saya. Ribuan anak itu aja, anak BCA sama anak trans itu. Berapa orang sih? Selain matematik. Oh lebih 20 orang itu, cowok cewek. Tapi emang mungkin seleksinya memang harus cantik di situ. Buat apa? Ya nggak tahu. Ada karyawan itu. Banyak kan di kantor. Karyawan cantik cantik itu. Kita laki-laki normal. Tahu lah cantiknya. Iya, apa aja. Lagi kan, saya kan orang lapangan. Cari itu gak cukup, ada yang lebih apa? Nilai lebih. Iya, ada nilai lebih. Sekedar waktu cari jadi orang saja. Ini bagus. Ini lagi. Gestur. Menyenangkan. Terus kita karena kebiasaan di terjun tahun dengan orang banyak, iya tahu. Saya masih ingat itu ada nama kami. Enggak bosan orang saya enggak datang pernah datang. Ke sini kalau enggak salah dulu itu Jumat di sini kalau enggak salah. Saya Jumat di sini kalau enggak salah. Gara-gara tutup itu kan. Tutup terus saya bilang bahwa kita bisa-bisa aja. Bisa di sini enggak salah. Dari iya, tapi enggak ada apa-apa. Kenapa namanya ini? Ini kan PR saya. Enggak bukain dong. Les. Udah. Coba aja. Banyak ya buat rutinan. Enggak. Kenapa? Saya masih di pertengahan ini. Alam haram itu masih di pertengahan saya. Kok gitu? Iya. Berarti? Jadi selama ini saya nanti kalau saya mengajarkan berarti saya menghasilkan pasien, masih kepikiran gitu? Yo, enggak. Enggak sih, kalau kamu mazhabnya Ahlus Sunnah Wal Jamaah ya Abu Habib enggak akan ngomong gitu. Karena tamu-tamu yang saya ibu lalu Arab Saudi, Arab Saudi loh, Arab Saudi loh. Malah enggak. Tapi enggak tahu ini kita nunggu nih, karena sekarang kan mulai per Januari 28 Januari, per 28 Desember mereka kan mulai buka itu. Buka hiburan. Iya. Sepak bola udah mulai. Oh iya. Iya. Berubah industri lagi untuk dari tambang mau ke pariwisata dan masih kurang. Arab. Dengan jamaah Arab Saudi. Masih kurang. Dia ngandelin aja aja sebenarnya kuat. Iya. Mereka mengikuti Qatar sama Dubai. Tapi itu tetap Wahabi Arab. Kenapa? Mazhabnya. Mazhabnya. Tetap. Kok bisa? Itu Wahabi. Sebenarnya bukan Wahabi, itu bukan mazhab. Mazhab. Wahabi bukan mazhab. Nanti kalau bapaknya dari sana juga, Pak. Hah? Kalau bapaknya dari sana juga. Iya, itu. Siapa? Aliran aja. Ya bagus, sebenarnya bagus, cuma yang bikin mereka tidak berkembang karena nyalain orang lain. Dia mau seketat itu kan gak masalah. Kan buat dia sendiri juga. Iya, buat diri sendiri, dia sendiri, karena dia meyakini itu kan. Tapi jangan harus yang lain, jangan salah kan. Maksudnya kan yang salah, gak akan punya masa di dunia itu. Saya selalu ngobrol Pakistan, pokoknya yang ada Al-Azhar dia pernah. Al-Azhar Mesir, bukan Al-Azhar. Bukan Mesir, Al-Azhar. Jadi ngobrol sama orang Arab ya, saya Arab. Kemudian mereka juga salut sama Indonesia. Indonesia ini dulu, belum NDI Wahabi datang. Itu dia, dia. Saya sering cerita di sini. Karena setiap tahun itu datang sini. Dulu dia pertama lihat saya sholat di pasir. Di pasir, di pantai itu kan gak ada musola. Oh, oh pas bapak manggung situ, di samperan cuma dia nangis dia. Aku gak tahu, aku ngikutin ibu, bukan ngikutin ibu. Tapi aku belum tahu ibu itu apa. Menikuti keputusan sama saya. Kamu harus semuanya sholat sama ibu. Biasa sholat aja. Kayak gila waktu saya ya. Yang penting kan syaratnya terpenuhi. Enggak mendalami itu. Oh, pasti. Belum ketemu waktu itu dia kesini, belum ketemu. Waktu itu. Oh, kadang-kadang masih. Umur berapa itu? Ya 25 masih muda. Susah ya, Pak? Iya. Saya 21. Tapi ini gantung saya, Pak. 21. Masa 25 pacar saya kemana-mana? Saya di Jakarta, kesini tinggal. Kalah-kalah saya, kalah-kalah. Tinggal orang loh. Mau kemari malah itu, anak. Temen SMA, itu bener-bener jen sejati dari SMA, dia di Unpad, aku di Jakarta. Aku hilang, cek, berapa tahun tuh di sini, aku mau kesini. Dia bilang, ayo, aku mau promo, aku mau. Dulu gak komunikasi gak gini, sekarang? Pas umur 25 itu, pas umur 25 itu udah ada HP. Aku kesini 99 saya udah punya HP dari Jakarta. Sony Ericsson yang Wingo. Oh iya. Udah dibawa aja sama kakak. Beli kartu itu. Rp1.400.000. Wow. Nomornya sampai sekarang ini masih ada ya, Tasman. Yang tak pakai itu. Itu nomor tahun 1.000.000 gitu. Aktif sampai sekarang. Tak pakai. Itu tahun 99 ya. Untuk belinya di toko Marnada Wali itu namanya tokonya. HP-nya masih 10 jutaan kayaknya. Nah, HP-nya aku dikasih sama kakakku dulu. Tadi bilang dia beli itu 1.200.000 kalau enggak salah. Oh, Sony Ericsson. Mahal. Sony Ericsson yang bengkok ini. Setelah produk yang ada kepalanya itu, kakaknya gitu. Setelah itu baru dia. Terus aku dikirim lagi Nokia itu suruh ganti itu HP itu 3.220.000 waktu itu harganya. Wow. Makanya saya awet awet karena iya saya awet awet HP apa karena HP banyak pemberian kakak saya ada di Jakarta. Berarti krisis buat di Jakarta, krisis Jakarta. Aku aktivis. Jadi 70-an di kedokteran itu mah baru. Oh iya udah ada, cuma mau dari Bali enggak ada satu pun kampus yang mengirim ke sana. Sebenarnya kan banyak. Ada aktivitas. Kalau dibilang di sini reformasi ini teh kecil, saya saksinya. Saya saksinya kok udah tidak. Karena rapat-rapat itu saya ikut. Pak Ben Aswa, Aswa. Anas Subhan yang ngurusi itu aduh. Pak Riamsa. Pak Riamsa siapa aja sih Batak itu semua. Nah itu bulu bulu si siapa semata siapa itu aduh saya tapi penjaraan itu ada ya? Penjaraan saya di Jakarta emang ada benar ada dan ada. Itu orang orang Jakarta situ apa orang Jakarta cuman provokatornya ini nggak tahu karena kayak gini saya yang alam saya ramenya jadi waktu itu kalau nggak hari Senin hari Kamis pas saya ditugasin puasa ya. Pas saya ditugasin hari puasa saya itu di Sipi, rumah saya di Lebak Bulus di Pondok Labu di depan rumah saya dekat muat. Saya mau ke Sipi, ke tempat nongkrong saya itu. Saya dari Jalan Fatmawati ke Rambutan masih dapat mobil. Dari Rambutan ke Sipi saya diturun ke Cawang waktu itu. Angkutan. Angkutan semua angkutan. Turunnya semua. Dari Cawang saya ke Sipi jalan kaki. Yeah. Nah mau ke Sipi itu kan lewat apa DPR MPR demo belum gini belum putus demo so terus so, alasannya ha? Alasannya kenapa ada kerusuhan itu oh ada penjarahan itu loh ada penjarahan itu nah setelah penjarahan besok sehari demo udah mulai mahasiswa udah mulai nih mulai up nih mulai naik nih terus sebenarnya sampai di Mei sampai di apa penurunan suatu itu setelah kerusuhan dulu kerusuhan demo udah mulai ada tapi belum se Indonesia gitu dulu baru wilayah Jakarta Bogor Tangerang itu masih regional ya belum ada dari Unpad dari apa ITB IPB ada cuman nggak berserta masa yang banyak itu enggak tapi setelah itu pak baru itu pas itu gas berapa apa dulu bensin itu berapa ada gas ini belum ada gas ini berapa itu ternyata 150 kalau nggak salah masih murah iya ya, terus katanya inflasi itu kapan inflasi setelah suatu turun 98 itu ya 98 namanya itu baru naik turun. Baru kerasa naik ya tapi menjelang suatu turun itu memang udah tanda-tanda inflasi udah ada itu berarti Soeharto turun itu bukan karena krisis itu loh bukan alasan masuk nah. Diantaranya karena krisis itu Soeharto ini ya mau mulai 97 akhir itu udah ada tanda-tanda rupanya setelah kita tahu nih ya, setelah kita tahu duit bukan emang ini udah rencananya udah panjang ini Amin Rais itu terus ada siapa Iza Mahendra bukan aduh siapa di penjara itu kakaknya Budi dosen itu loh Budi Sujatmiko Budi kan baru sanak itu oh enggak duluan dia habis duluan itu ya itu diculik itu ya tapi masih itu posisi 98 itu dia hilang ya iya diceritain ya Sri Pamungkas Sri Bintang Pamungkas dia itu dosen tapi pemberani Amin Rais ini dia dulu deket sama Amin Rais itu dia itu dah sebenarnya termasuk diantaranya kompornya semuanya itu ada orang tua itu diantaranya Sri Bintang Pamungkas dosen ya yang aneh kan itu pak kan dulu yang keras kan Amin Rais tapi yang jadi presiden kenapa Gus Dur kan harusnya Mega lah kayak paling jauh itu kompromi politik itu yang punya masa juga Mega salah kan salah jadi dulu itu persaingannya Mega sama siapa ya ini kalau sampai dia naik chaos yang si Mega. Mega naik sama satunya ini siapa sih? Hamzahas juga. Kok Hamzahas enggak ada apa-apanya? Cuma ketua P3. Orang belum ketua waktu itu kalau enggak salah. Mungkin ada satu orang yang lupa saya. Ini nih kalau naik kok bisa bikin karena beda ini ya. Oh, ya, ideologinya. Heeh, beda. Nah, yang tengah ini tuh yang bisa nengah dari kerusuhan ini. Bisa nengah kalau masa dulu nggak kita semua Indonesia itu kan kita cuma punya laporan itu dari dulu lawannya cuma Jakarta itu merah semua Jakarta itu menyerang PKS waktu karena dia lah pelaku iya tapi pengajiannya jangan salah pokoknya udah lama sih berkali-kali PKS itu di Bogor di PB sama di UI pengajian dulu mereka itu enggak pengajian setelah pengajian baru kebentuk PKS itu tapi basicnya emang di BB dosennya asal aja dulu bukan belum pas waktu dulu ada orang lama asal kan namanya dosen itu di BB cuman dia jemuran Cairo masuk barang dagangan kalau saya Ya. Yeah.